Hati-hati berkendara, ingin selamat apa ora, sing patuh ya sing nurut peraturan lalu lintas. Hey wong tegang, hati-hati lah kalatas, aja nganti rika budas, helme ya ningendas. STNK wajib dikawal demi kenyamanan di jalan raya. Rambu lalu lintas kita patuhi, aja nanti ditilang pak polisi. Hei wong tegang, hati-hati berkendara, pengen selamat apa ora, sing patuh ya sing nurut peraturan lalu lintas. Hei wong tegang, hati-hati lah kalatas, aja nganti rika budas, helme ya ningendas. Lampu abang aja diteratas. Simblan STNK wajib dikenal.